Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidak lupanya kita terus mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keberadaan kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Masih Allah berikan rezeki untuk menikmati amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dari surat Taubah ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tattaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum waradu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Artinya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ayat ini Ustaz Arifin ya, mengkaji bagaimana perumpamaan orang-orang yang sudah mendahulu kita, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang digambarkan di sini adalah muhajir ataupun ansor, yang mana mereka itu betul-betul mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Bi ihsan diartikan di sini adalah dengan baik. Tapi di sini tidak hanya dengan baik saja, ya, tapi harus radhiyallahu anhum. Dan radhiyallahu anhum itu artinya Allah juga harus ridho, waradu anhum, dan mereka juga harus ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang inilah yang menjadi kendalanya, Ustaz. Ya. Artinya kebaikan itu sudah kita lakukan, tapi karena ada gesekan sedikit antara orang itu, sehingga kita ungkitlah kebaikan itu, sehingga waradu anhumnya itu susah. Kita artinya waradu anhum itu tidak apa, ridho kepada Allah itu susah. Karena apa? Karena kita sudah mengatakan sesuatu yang mementalkan amalan ibadah kita itu. Artinya menjadikan amalan ibadah kita itu tidak mendapatkan hasilnya di akhirat kelak nanti. Padahal Allah sudah menjanjikan kita surga. Surga yang bagaimana kata Allah? Surga yang di dalam kehidupan surga itu nanti ada tanda-tandanya sungai mengalir di bawahnya. Itulah tempat mereka akan kekal selama-lamanya. Iya, kalau saya lihat nih apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul tadi, kenapa ada orang yang berinfak, berbuat baik, kemudian akhirnya dia mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar kepada yang yang menerima tadi, atau dia mengungkit-ngungkit, wa yutbi'una ma anfaqu mannan wala aza, ya kan? Dia mengungkit-ngungkit dan menyakiti si penerima. Ini semua berpulang dari tidak mengertinya tentang agama, Ustaz Fajrul. Jadi kenapa kok banyak selebritis itu yang kawin cerai, baru setahun sudah cerai, baru beberapa bulan sudah cerai? Karena dia tidak mengerti tentang agama. Kok bisa dikatakan ada hubungan yang sangat tegas antara agama dengan kawin cerai? Saya rasa ada. Dia kawinnya berdasarkan agama, tapi hidup berumah tangganya tidak berdasarkan agama. Wanita itu walaupun bagaimana besar kecilnya gaji dia, gaji wanita, tetap saja dia adalah ibu rumah tangga, istri bagi suami dan ibu bagi anak-anak. Dia harus patuh kepada pemimpin tadi. Ketika sang ibu merasa dia lebih hebat, tidak mau diatur oleh suami, terjadilah benih-benih perpecahan yang akhirnya menimbulkan perceraian. Kalau disebut, kalau kita mengecam sabda Nabi Muhammad, lau amar tuk law amartun nasa liyasjuda ahadin ala ahadin la amartul mar'ata yasjuda ala zaujiha. Kalaulah saya menyuruh seseorang untuk menyembah manusia yang lain, maka saya akan menyuruh wanita untuk menyembah suaminya. Ini bukti apa? Bukti ada, harus ada pemimpin itu harus satu supaya aturan mainnya jelas. Begitu juga ketika manusia membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengetahui pesan-pesan Al-Quran, maka perceraian dapat diredam karena dia mengetahui pesan-pesan agama. Infaknya akan diterima oleh Allah karena dia mengetahui pesan-pesan agama. Ketidaktahuan seseorang akan pesan-pesan agama sehingga dia tidak berjalan di dunia ini tanpa aturan main Allah yang disebut dengan fasik tadi. Dia telah melepaskan baju ikatan agama sehingga dia terombang-ambing. Untuk itu sahabat Jurul, di ayat 100 ini kita menemukan gelar yang paling mulia di dunia ini adalah radhiyallahu anhu. Allah ridho pada dia. Jadi terkadang ada manusia belajar tidak salah dan perlu. Tetapi pelajaran dan gelar yang harus dicapai setiap muslim bukanlah doktor dan profesor, tetapi bagaimana dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa menjadi doktor ataupun menjadi profesor kalau dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan manizdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa buda. Bertambah ilmu tak bertambah hidayah, bertambah jauh dari Allah dan akan dilaknat Allah, tentu saja bukanlah cita-cita muslim dan mukmin yang beriman kepada Allah. Gimana iya. Ustaz? Tidak hanya itu saja kan begitu Ustaz. Artinya juga kalau kita di dunia ini mendapatkan kehidupan yang layak dengan segala fasilitas yang ada, tapi apakah kelengkapan fasilitas itu dengan kehidupan yang layak itu sudah dikategorikan radhiyallahu anhum? Belum tentu. Belum tentu kan belum begitu Ustaz. Karena harta bukanlah bukti bahwa Allah ridho kepada kita. Iya, jangan-jangan sudah radhiyallahu anhum itu tidak termasuk, bagaimana akan mencapai waradu anhum? Iya. Artinya mereka itu mungkin bisa jadi mereka itu ridho, senang. Tapi dalam hal apa kesenangan mereka itu kan begitu? Benar sekali. Apakah karena diberikan rezeki kepada dari Allah Subhanahu wa taala itu senang? Kalau ketika berubah senang enggak dia? Ketika berkurang sedikit saja harta itu atau lebih-lebih mendapatkan musibah? Jangan-jangan mereka mengatakan Allah itu sudah tidak sayang lagi kepada saya. Fayaqulu akraman. Iya. Kalau dapat dia mengatakan fayaqulu Allah telah memuliakanku. Iya. Wa apa fayaqulu rabbi ahanan, ketika dia mengurangkan rezeki disebutkan Allah telah menghinaku. Maka Allah berkata bukan itu. Kala balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala tu'amil miskin. Sebenarnya letak mulia dan hina itu ketika kamu memuliakan anak yatim dan mengajak orang untuk bersama-sama memberi makan orang miskin. Jadi letak mulia itu ketika kita membantu orang lain, bukan ketika kita bukan karena kita memiliki apa-apa, bukan rumah, harta, kekayaan, kendaraan, bukan jaminan bahwa kita mulia di mata orang. Tetapi ketika kita membantu orang lain, dan bulan Ramadan ini adalah bulan untuk saling asih asa asuh antar sama manusia, itulah bukti bahwa kita telah memahami Ramadan yang akan kita raih gelar takwanya. Iya. Gelar lain dari radhiyallahu anhu tadi. Memang pembahasan Ustaz Zainal Arifin tadi itu mengatakan kita harus memuliakan anak yatim. Iya. Artinya di situ indikasinya tidak hanya di bulan Ramadan saja. Benar. Dalam arti kata untuk memberikan infak, zakat, kan begitu Ustaz. Iya. Dimotivasi di bulan Ramadan dan akan dilakukan di 11 bulan selanjutnya. Iya. Iya. Itulah pengertian radhiyallahu anhum wa radu anhu. Artinya apa? Jangan hanya di bulan Ramadan saja radhiyallahu anhumnya. Iya. Kan begitu. Timbal balik cinta kasih itu tidak saja temporal, dia permanen. Allah cinta kita, kita cinta Allah kapan dan dimanapun, tidak saja di bulan Ramadan. Iya, maksudnya tidak temporal itu tidak hanya pada waktu itu saja, kan begitu Ustaz. Dia harus berkelanjutan. Karena apa? Karena janji Allah itu adalah fasilitasnya sangat istimewa. Ustaz. Sangat istimewa. Benar. Artinya apa? Allah mengatakan lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Surga itu yang Allah janjikan, begitu indah, begitu hebatnya. Kalaulah kita melihat kehidupan di pinggiran pantai, yang di mana pantai itu mengalir sungai yang indah, banyak ikannya, itu seakan-akan kehidupan kita itu adalah sudah puncaknya keindahan damai, tersebut damai. Tenang. Apalagi ini dijanjikan Allah kehidupan di sorga nanti yang mana kita dapatkan selama-lamanya. Iya. Gak sebanding Ustaz memberikan sesuatu itu dengan janji yang Allah berikan. Berikan, iya. Jadi apa penekanan di sini sesungguhnya yang Allah inginkan, yaitu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Iya. Jadi sebagaimana yang sering kita sampaikan, dua kelas manusia, dan dua kelas manusia ini diadopsi oleh Al-Qur'an, dan itu terlihat jelas di ayat 100 ini. Ada orang bekerja untuk mendapatkan sesuatu, disebut dengan mukmin pedagang gitu ya kan. Kalau saya jualan apa, jualan ini untung saya apa gitu. Kalau saya sedekah ini balasan saya apa. Allah mengatakan kalau kamu berbuat baik balasan kamu surga, ya kan. Itu adalah mukmin pedagang. Tapi ada yang lebih hebat dari itu, dia mukmin yang memang berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa kita setiap Ramadan itu. Gimana doanya? Nawaitu shauma ghadin an arda'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi taala. Jadi bukan lil jannah. Iya. Bukan sekedar untuk mengharapkan surga, tetapi karena Allah. Apa makna lillahi ta'ala ini tadi? Maknanya bagaimana semua amal ini ya Allah, kalau kurang mohon ampun, mudah-mudahan dapat saya perbaiki di hari esok. Karena apa? Karena yang kami harapkan ini bukanlah sekedar surga. Yang kami harapkan mudah-mudahan engkau redha, engkau rela dengan puasa kami ini, walaupun puasa kami ini belum mencapai taraf maksimal. Ya Allah, terimalah dia ya Allah. Dan mudah-mudahan apapun yang terjadi di hidup ini kami rela, karena apapun keputusanmu itu adalah yang terbaik bagi kami. Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada kita, kita pun ridho kepada Allah. Artinya apa? Jangan ngedumel. Ya Allah, mak, lama kali buka puasa ini, mak. Lapar kali katanya. Ini masa Allah mewajibkan puasa 30 hari? Itu enggak rela namanya, ya kan? Yeah. Lillahi ta'alanya tadi mana? Nah, inilah yang perlu. Kalaulah kita bisa mendapat, inilah namanya mukmin yang beribadah karena mengharapkan ridho Allah. Ada mukmin yang beribadah karena mengharapkan surga, tidak apa-apa, silahkan. Sebagaimana anak-anak mengharapkan puasa, mak, kalau aku puasa nanti akhir bulan dapat apa, mak? Katanya, dapat sepatu baru, dapat baju baru. Nah, tetapi ada juga, kalau kamu puasa 30 hari, engkau akan mendapatkan kasih sayang dari ibu dan ayahmu. Mana lebih bagus? Kasih sayang atau baju baru? Tentu saja yang mendapatkan kasih sayang lebih dari baju baru pun dapat. Orang yang mendapatkan ridho Allah, surga pun lebih dapat lagi. Nah, jadi kita mengharap yang maksimal lah tentunya. Ridho Allah kita harap karena Allah, sehingga surga pun otomatis kita dapat. Jadi di sini pengertiannya Ustaz, ketika Allah berfirman wassabiqunal awwalun, seakan-akan orang-orang yang terdahulu saja yang mendapatkan pada masa zamannya Rasulullah, yaitu pada zaman Muhajirin dan Ansor. Iya. Ada sebuah pengertian tersirat seperti itu ketika kita membacakan gelar radhiyallahu anhu itu bagi sahabat dan tabi'in saja. Iya. Fajrul Haq radhiyallahu anhu itu belum gitu. Karena memang ayat ini mengatakan demikian. Tetapi ridho Allah itu siapapun boleh meraihnya, tidak saja mereka. Ini pelajaran bagi yang lain, dan gelar itu layak kita berikan kepada mereka. Sebetulnya kalau kita melihat ke belakang lagi seperti yang Ustaz jelaskan itu tadi, artinya Rasulullah juga pernah berkata kepada sahabat, saya rindu untuk bertemu dengan saudaraku. Begitu Rasulullah mengatakan seperti itu, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, memang Anda sekalian adalah sahabatku, kata Rasulullah. Sedang saudaraku adalah orang yang beriman denganku, sedang mereka belum melihatku. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dari saudara-saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.